Naam, hadha aslun azim. Ya, ini adalah asal yang agung. Wa huwa at-tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'isyaitan. Yang dia adalah membedakan atau memisahkan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Li'anna ahlal batili saru yusammuna awliya as-syaitani awliya Allah. Karena sungguhnya ahlul batil, orang-orang yang batil, mereka menamai wali-wali syaitan dengan wali-wali Allah. Ini menyebut wali-wali syaitan itu wali-wali Allah. Kalau seseorang bisa terbang atau bisa jalan di atas air, maka mereka katakan itu adalah wali-wali Allah walaupun tidak salat. Dan keadaan seperti ini kita dapati pada sekarang ini. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas, sampai perkara ini samar atas manusia. Walidzalika sannafa syaikhul islami Ibnu Taimiyah. Walidzalika sannafa syaikhul islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh sebab ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitaban nafi'an, mufidan, suatu kitab yang memiliki manfaat, yang memberikan faedah. Sammahu, yang dia namai dengan Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi pada ayat ini Allah sebutkan perbedaan antara awliya Allah sama awliya syaitan. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim, tidak ada takut, tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini ciri-ciri wali Allah, awliya Allah, ciri-cirinya seperti ini. Thumma buyyinahum biqawli, kemudian dijelaskan tentang mereka biqawlihi, dengan perkataannya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Haulai hum awliya Allah. Mereka itu adalah wali-walinya Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa. Mereka mengumpulkan antara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainal ilmin nafi'i wal 'amali shalih, antara ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Jadi kalau seseorang hanya memiliki ilmu yang bermanfaat akan tetapi tidak beramal saleh atau mendakwahkan kepada tidak adanya amalan saleh, maka dia bukan wali Allah, tapi wali-wali syaitan. Dia termasuk wali-wali syaitan. Haulai hum awliya Allah. Mereka itu adalah wali-wali Allah. Laisa awliya Allah man kharaja ala syari'illahi wa ghayyara din Allah. Bukanlah wali-wali Allah orang yang keluar dari syariat Allah. Jadi kalau seorang keluar dari syariat Allah, tidak mau salat, baik karena alasannya malas atau beralasan meninggalkan salat, itu adalah tidak kafir. Maka orang seperti ini bukan wali-wali Allah. Wa ghayra din Allah, bahkan disebutkan di sini bukan dari wali-wali Allah adalah man kharaja ala syari'illah, orang yang keluar dari syariat Allah. Wa ghayra din Allah, dan merubah agamanya Allah. Agama Allah mewajibkan salat, mewajibkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kemudian muncul orang menyatakan hal ini atau menafikan kewajiban-kewajiban ini, maka dia bukan wali-wali Allah, tapi wali-wali syaitan.